kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari membaca sebuah risalah yang berjudul Siddatu Mawadhi' min As-Sirah, 6 peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disimpulkan ataupun yang diangkat faedahnya dari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu seputar tauhid. Ya, faedah seputar tauhid. Nah. Dan barakallahu fikum, pada pertemuan yang lalu syarah, yakni syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah yang syarah risalah ini, menjelaskan risalah ini, ya, telah menjelaskan kepada kita biografi singkat, ya, ataupun latar belakang singkat berkaitan tentang 3 berhala bangsa Arab, ya, di antara berhala-berhala yang besarnya yang dimiliki oleh bangsa Arab ketika itu, yaitu Al-Lata, Wal-Uzza, Wal-Manat, ya, yang tentunya pada pertemuan lalu telah kita bahas, ya, secara singkat siapa itu Lata, Uzza, demikian pula mana. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, kita akan melanjutkan kembali masih dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah. قال الشارح حفظه الله تعالى والله جل وعلا يقول dan Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha mulia dan Allah zat yang maha tinggi, berfirman afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat ath-thalithah al-ukhra, surah an-najm dari ayat 19 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, afara'aytum al-lat wal-uzza, apakah pantas, ya, bagi kalian, maksudnya kaum musyrikin, menjadikan Lata, Uzza dan Manat yang ketiga dan selainnya, ya, yang ini disebutkan oleh Nabi SAW nama-nama, ataupun Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung menyebutkan, ya, nama-nama daripada berhala-berhala Quraisy, ataupun lebih umum lagi berhala-berhala, ya, bangsa Arab ketika itu. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ungkap semuanya. Tidak Allah permisalkan, Allah tunjuk langsung. Ya, dan Allah sebutkan langsung nama-nama itu. Ini sebagai pelajaran, ya, tentunya bagi kita yang tidak hidup di zaman itu. Ya. Tidak hidup di zaman ketika adanya Lata, Uzza wa Manat. Ya, ini menjadi ibrah. Ya, barang siapa yang menjadikan, ya, dalam kehidupan dunia ini, ya, menjadikan sebuah makhluk Allah Subhanahu wa taala diposisikan seperti Lata, Uzza wa Manat, itu sama saja kedudukannya. Ya, barakallahu. Baik. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yaitu maksud daripada ayat ini adalah akhbiruni an hadhihi al-asnam. Ya, maksudnya apa? Kabarkan kepadaku, maksudnya Nabi ingin menyampaikan ketika membaca ayat ini, Nabi SAW ingin menyampaikan sebuah pesan kepada musyrikin ketika itu, ya, akhbiruni, kabarkan kepadaku an hadhihi al-asnam, tentang berhala-berhala ini. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tolong ceritakan kepadaku, kabarkan kepadaku, ya, tentang keadaan berhala-berhala ini, tentang keadaan Lata, Uzza wa Manat ini, kondisinya bagaimana? Hal naf'atkum wa hal dharratkum, apakah berhala-berhala ini bisa memberi manfaat kepada kalian, dan apakah berhala-berhala ini bisa memberikan mudharat kepada kalian? Tolong buktikan. Ya, ini maksudnya, maksud daripada ayat yang dibacakan tadi. Jadi apa? Nabi menantang, ya, menantang musyrikin untuk mewujudkan, membuktikan bahwasannya yang namanya sesembahan, ya, zat yang diibadahi itu pasti memiliki kekuatan. Tidakkah kita beribadah kepadanya tentu mengharapkan sesuatu darinya? Nah, sekarang buktikan, Apakah Lata, Uzza wa Mala itu bisa memberikan manfaat kepada kalian? Apakah bisa memberikan mudarat kepada kalian? Tolong buktikan. Kepada peristiwa mana, momen apa, mereka ini memberikan ini semua kepada kalian. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Dengan kata lain, Ikhwani fillah rahimakumullah, ya, kalimat ini pada peristiwa yang kedua, di mana Nabi SAW dituduh mencela mereka, padahal ini bukan kalimat celaan. Ya, ini bukan kalimat celaan. Ini bayan hak. Penjelasan yang hak. Yang benar. Nabi SAW ingin mengajak akal sehat mereka untuk berpikir. Dan ini juga dilakukan oleh apa? Para rasul terdahulu. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Tatkala beliau AS menghancurkan sebuah berhala yang paling besar. Menghancurkan berhala-berhala kecil dan meninggalkan satu berhala yang besar dan disisipkan kapak ya, di berhala tersebut. Ingin mengajak mereka berpikir. Kemudian ketika mereka datang ke tempat ibadah tersebut, dilihat sudah hancur semua berhala ini. Ya, tinggal satu berhala yang besar, terus di samping berhala itu ada ya, kapak lagi. Tapi justru yang sangat mengherankan, akal sehat mereka berpikir. Mereka tidak seketika langsung menyangka bahwasanya, oh ini berhala besar ini yang menghancurkan. Tidak. Tidak itu yang langsung mereka pikir. Langsung mereka pikir apa? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Artinya mengalihkan, ataupun berpikir kepada yang lain, pasti ada makhluk hidup, ya, seseorang yang datang ke sini dan menghancurkan berhala ini. Sehingga ketika itu memang sudah ma'ruf bahwasanya Ibrahim alaihissalam salah satu yang tidak pernah mengikuti ritual-ritual mereka. Sehingga jadi Ibrahim alaihissalam diajak, ditidak. Apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu? Nabi Ibrahim itu, kenapa kok? Apa itu motifnya, maksudnya apa yang mengajak membuat kalian menuduh saya untuk apa menghancurkan berhala-berhala ini? Bukankah buktinya nah bahwasanya ada berhala besar yang tersisa, kemudian ada kapak di sampingnya, itu kenapa langsung tertuduh ke saya? Kenapa tidak ke berhala ini lebih dulu? Ya, Masya Allah. Dia hanya berpikir di fitrah yang sudah terkubur lama oleh doktrin nenek moyang mereka, ingin dibongkar lagi. Ya. Oleh Nabi Ibrahim AS. Bukankah selama ini kalian menyembahnya? Artinya apa? Kalian merasa bahwa mereka itu memberi berhala-berhala itu memberikan manfaat, memberikan mudarat. Kalau gitu, ya kalau seandainya berhala ini bisa menghancurkan itu semua tidak ada salahnya. Kenapa saya disalahkan? Ya. Dan mereka pun tidak mampu berkata-kata. Ya. Tidak mampu barakallahu fikum membantah argumentasi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang benar, mereka yakin siyakin-yakinnya bahwasannya berhala tersebut tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan memberikan mudarat. Ya, barakallahu fikum. Namun karena apa? Karena fanatik buta tentang ajaran nenek moyang, karena khawatir. Ya, nah kalau seandainya kita mempercaya kepada Ibrahim, kita akan barakallahu fikum dicela. Ya, akan bikin malu. Ya, garis keturunan nenek moyang kita yang sudah mengajarkan ritual ini terus menerus. Ya, karena perkara ini, sehingga mereka pun mengubur kembali fitrah mereka dan tetap menuduh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang melakukan. Dan memang benar Nabi Ibrahim yang melakukannya, bukan berhala itu. Berhala itu benda mati, tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu memberikan mudarat. Barakallahu. Dan sama halnya dengan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajak mereka untuk berpikir dengan akal sehat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Di mana ketika Nabi SAW sudah mulai berdakwah secara terang-terangan. Ya. Nabi mengajak berpikir mereka. Beribadahlah kalian kepada Allah. Maka kalian akan selamat. Kalian akan bahagia. Kalian akan selamat diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika para petinggi-petinggi Quraisy sudah berkumpul di Hijr Ismail di Ka'bah ketika itu. Ya, Nabi SAW lewat. Nabi SAW ingin melakukan tawaf. ritual ibadah umrah, ya, dan melakukan tawaf, ya, sendiri beliau. Ini dipersaksikan oleh Amr bin Al-As yang ketika itu masih musyrik. Barakallahu fikum. Ya, mereka heran melihat Nabi SAW berani, ya, melakukan ibadah di situ. Ya. Kemudian Nabi SAW mengajak kepada mereka, ya, beribadah kepada Allah semata. Ya. Nah, kalian, ya, akan, ya, selamat, kalian akan bahagia. Ya. Nabi SAW mengajak mereka, Pak, kepada perkara yang hak. Bukan menghinakan mereka, bukan barakallahu fikum, menyalah-nyalahkan mereka, tidak. Tapi ketika itu, ketika Nabi SAW menyampaikan itu, mereka terdiam sejenak. Kenapa? Karena memang yang diajak adalah kebenaran, hak. Bukan kebatilan, bukan perkara yang barakallahu fikum di luar akal sehat, bukan perkara yang aneh. Hati-hati mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum beliau berdakwah secara terang-terangan, sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau tidak pernah memiliki cacat. Ya. Oleh karena itu, akal mereka berpikir, kalaulah urusan barakallahu itu urusan dunia saja, dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah barakallahu itu mengingkar janji, dia tidak pernah mengkhianati. Lalu apa yang menghapuskan dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Apa untungnya bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fikum. Ya. Jadi mereka tahu sebenarnya orang-orang miskin itu dalam hati mereka, apalagi tokoh-tokoh mereka yang berpendidikan, artinya yang memahami ajaran agama, paham akan hal ini. Namun apa? Karena mereka ini penting-penting, kalau seandainya mengikuti Muhammad SAW, akan runtuhlah kewibawaan mereka, akan jatuhlah kehormatan mereka, akan menghinakan ajaran nenek moyang mereka. Ini adalah sebab mereka tidak tetap, tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini adalah kalimat-kalimat yang mengajak mereka untuk berpikir dengan akal sehat. Apakah berhala-berhala itu bisa memberikan manfaat kepada kalian? Apakah berhala-berhala itu bisa memberikan mudarat kepada kalian? Dan mereka sadar akan hal ini. Nah. Kemudian, bal innaha lam tadfa' an nafsiha. Bahkan sesungguhnya berhala-berhala tersebut tidak mampu membela diri mereka sendiri. Ini pada hakikatnya. Ya. Nah. Ya. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هدمها. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membuka kota Mekah, merebut kota Mekah, Fathul Makkah, hadamaha, beliau alaihi salatu wassalam menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ya. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tatkala Nabi SAW masuk pertama kali dengan pasukannya yang berbondong-bondong ke pasukan kaum muslimin ke Mekah, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya apa? Menghancurkan berhala-berhala. Ya. Tidak ada Nabi SAW membiarkan, biarkan dulu berhala-berhala ini. Toh mereka sudah turun-temurun beribadah kepada berhala-berhala ini, sudah kita biarkan dulu. Ya. Nah, ya nanti kita pelan-pelan, ya, meluruskannya. Tidak. Sebagaimana apa orang-orang yang ingin masuk, ingin merebut kekuasaan di sebuah negeri, membuat sebuah partai. Ya. Ketika apa barakallahu fikum, ketika kampanye masya Allah, kita akan mendirikan negara khilafah, mendirikan negara Islam. Ini semua diajak. Tapi tak kalah sudah mendapatkan kedudukan, ya, langsung lembek. Langsung tuh kita terima, ya, barakallahu fikum, ya, apa kita tidak bisa langsung menerapkan, ya, syariat Islam di negeri ini, ya, biarkanlah mereka yang menyembah ini menyembah itu, kita biarkan dulu, ya, yang mereka melakukan kesyirikan biarkan dulu, ya, nah, barakallahu fikum, ya, apakah Nabi itu, apakah seperti itu metode Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak, barakallahu fikum. Ketika Nabi SAW sudah merebut kota Mekah, di hari itu juga yang Nabi SAW perintahkan hancurkan berhala-berhala. simbol-simbol kesyirikan. Barakallahu fikum. Tidak ada tapi-tapi. Tidak ada uzur-uzur. Tidak ada alasan-alasan. Tidak boleh ditunda-tunda. Barakallahu fikum. Berbeda sebagaimana dulu yang pernah disuarakan, diteriak-teriakan, dikampanyekan oleh apa? Oleh sebuah kelompok yang bernama Taliban di Afghanistan. Ya. Masya Allah, mereka ingin mendirikan negara Islam. Ya. Sekarang sudah mereka kuasai Afghanistan. Apa yang mereka lakukan? Mulai ada nanti akan kami berikan apa? Keleluasaan kepada para wanita, boleh seperti ini, seperti itu. Apakah mereka menegaskan tauhid di sana? Apakah itu visi mereka pertama? Tidak. Yang mereka urus pertama adalah masalah perut, ekonomi. Gimana caranya? Sehingga mereka ingin langsung segera minta biarlah barang-barang diterima ataupun diakui oleh negara-negara yang lainnya. Bukan mereka benahi tauhid sebagaimana yang dulu mereka suarakan. Sebelum merobot negara Afghanistan. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Jadi selama mereka tidak di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj salafus salih, manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah ya barakallahu fikum percaya, yakin ya, dengan orang yang akidahnya tadi sudah menyimpang. Walaupun dia menjanjikan akan mendirikan negara tauhid. Barakallahu fikum. Ya, tapi fondasinya saja yang ada pada dirinya sudah goyang, bagaimana dia mampu menunaikan janjinya tersebut barakallahu fikum. Nah, ini pelajaran besar. Berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, misi utamanya adalah menegakkan tauhidullah azza wa jalla di negeri yang beliau kuasai. Tidak ada uzur, tidak ada tapi-tapi, tidak ada tunda-tunda. Seketika itu pula berhala, bayangkan, berhala-berhala yang ada itu. Ini sudah turun-temurun, ratusan tahun diibadahi. Ya. Tapi Nabi tidak memberikan uzur, hancurkan dan hancurkan. Barakallahu fikum. Ya apalagi kita yang belum beberapa lama, ya, barakallahu fikum, ataupun di negeri-negeri yang lain pada zaman sekarang ini, apa berat yang cuma dapatkan dakwah tauhid apabila kita sudah terakhir lama menguasai semua negeri, masuk ke sebuah ya, institusi apa pemerintahan, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, jangan tertipu dengan ajakan untuk memilih ini memilih itu dalam keadaan orang yang mengajak itu fondasi manhaj yang tidak jelas, jangan langsung mempercayainya barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ya, lama fathu Makkah hadamaha. Ketika Nabi SAW membuka merebut kota Mekah, beliau langsung menghancurkan berhala-berhala tersebut. Walau kanat alihatan. Ya. Kalaulah sesembahan-sembahan tersebut adalah hak. Ya. Maksudnya kalaulah sesembahan-sembahan tersebut adalah benar sebagaimana apa yang mereka lakukan, yang mereka peribadahkan kepada sesembahan tersebut, ya, lamana'at an nafsiha, tentu saja ya mereka bisa menghalangi diri mereka sendiri atau menyelamatkan mereka sendiri, menghalangi orang yang hendak apa menghancurkan berhala tersebut, pasti mereka menyelamatkan diri mereka sendiri, mereka cegah itu orang yang ingin menghancurkan, ya, barakallahu wa dafa'at an nafsiha, dan mereka pasti mampu untuk membela dirinya sendiri. Kalau apa? Kalau berhala itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Tapi kan memang faktanya tidak demikian dan mustahil itu bisa terjadi. Mustahil berhala itu bisa dengan kekuasaannya, kekuasaannya bisa melindungi dirinya sendiri. Jika tidak bisa dihancurkan, mustahil. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, wallahu يوضح المشركين الذي تعلقوا بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. ما Maka Allah Subhanahu wa taala mencela musyrikin yang bergantung dengan berhala-berhala ini, yang mana berhala-berhala tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan tidak mampu memberikan mudharat. Berhala-berhala tersebut tidak mampu memberikan manfaat kepada orang yang menyembahnya. Berhala tersebut tidak mampu memberikan mudharat apabila kita tidak mau menyembahnya. Tidak akan mampu. Ya, barakallahu fiik. Jadi Allah Subhanahu wa taala cela. Ya, cela di sini maknanya apa? Allah hinakan mereka. Mereka sadar itu perbuatan mereka itu jelas. Loh, selama ini aku beribadah kepada patung, beribadah kepada berhala, ini maksudnya celaan. Ya. Orang waras ibadah sama benda mati. Nah, ini maksudnya dari sisi ini celaan, hinaan itu. Artinya apa? Mereka punya akal sehat tapi enggak dipakai. Ya. Barakallahu fiik. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, apabila ada di zaman kita orang yang masya Allah berkorban hartanya, waktunya, tenaganya, jiwa, raganya, bahkan nyawanya untuk apa? Untuk berusaha datang ke semua makam wali fulan dan beribadah di situ, mengharap di situ, ya, nah, maka Allah Subhanahu pun mencela dia. Mana akal sehatnya? Antum habiskan harta antum untuk apa? Untuk perkara yang mustahil diberikan oleh makhluk dan yang kau ibadah itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini sisi pencelaannya. Ya, jelas. Istri mereka terhinakan. Mana akal sehat mereka? Allah berikan mereka akal sehat. Mereka waras, tidak gila. Kenapa tidak dipakai akalnya? Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fawzan rahimahullah, "Falamma qara'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah." Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, yaitu ayat surah An-Najm tadi, ya alqa asy-syaitanu syaitan, ya ma lemparkan ataupun menyusupkan, ai sawwata syaitan, ai yaitu menyusupkan apa? Suara syaitan. Syaitan itu bersuara maksudnya. Bikalimatin dasaha fi tilawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat-kalimat yang ya disusupkan ya oleh syaitan tersebut pada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Kalimat yang disusupkan oleh syaitan wahia تِلْقَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَعَتَهُنَّ لَا تُرْتَجَىٰ. Itulah dia gharani. Ya, yaitu burung-burung putih. Mereka simbolkan sebagai dewa, apa, dewi-dewi. Ya. Jadi, لَا تَعُوْزَ وَمَنَا ini, bagi mereka ini adalah anak perempuannya Allah Subhanahu Wa Taala وَلْيَاذُ بِاللَّهِ. Mereka gambarkan demikian. Allah itu memiliki anak-anak perempuan. Yaitu لَا تَعُوْزَ وَمَنَا. Karena al-lata, ya itu dijadikan isim, ya na'am mu'annas dari ilah. Jadi dipresentkan menjadi apa nama wanita dari lat. Uzza dari kata al-aziz. Ya, dijadikan sebagai nama wanita menjadi Uzza. Nah, sehingga ikhwan kita rahimahumullah, mereka jadikan bahwa itu adalah seperti anak-anak perempuannya Allah. Malaikat-malaikat Allah. Yang mereka yakini adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah Ta'uza wa mana yang ada di bumi. Nah. Ya. Dan itulah dia gharanik yang paling tinggi. Wa inna syafa'atahuna la tusaja. Sesungguhnya syafa'at mereka itu benar-benar diharapkan barakallahu fiik. Nah. Ya, jadi inilah yang disusupkan oleh syaitan kepada bacaan surat An-Najm yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza kalamun min asy-syaitan. Ucapan ini dari syaitan. Jassaha fi tilawati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dibisikkan ataupun disusupkan ya pada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ar-rasul lam ya'lam bidzal. Dan Rasul tidak mengetahui akan perkara tersebut. Rasul tidak tahu, tidak sadar tidak tahu kalau beliau mengucapkan kalimat tersebut yang beliau ucapkan surah An-Najm tadi. Barakallahu. Walakin al-musyrikin sami'uhu wa farihu. Akan tetapi kaum musyrikin mendengarnya, lalu mereka pun bergembira dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ya, sekali lagi, ya, ini yang mereka tunggu-tunggu. Ya, ini yang mereka tunggu-tunggu. Adanya pengakuan dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap ajaran yang sudah turun-temurun mereka lakukan. Ya. Tujuan mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mereka yakin ini tidak akan mampu memberikan manfaat kepada kami secara nyata. Jadi, yakin. Namun yang diharapkan apa? Syafaat dari mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Itu yang mereka harapkan. Maka ketika Nabi SAW mengucapkan surat An-Najm dan syafaat membisikkan kalimat ini, maka bagi musyrikin seolah Nabi SAW membenarkan apa yang tadinya beliau larang. Artinya apa? Oh, Nabi sudah mulai mau melakukan perdamaian dengan kita. Mau mengakui ritual ibadah kita, barakallahu fikum. Nah, waqalu, dan mereka musyrikin mengatakan, zakara alihatana fi khair. Muhammad telah, ya, sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sesembahan terhadap sesembahan-sesembahan kita ini dengan kebaikan. Ini yang mereka katakan. Wahada alladhi nuridu. Dan inilah yang kami inginkan. Nahnu la naqsidu minha illa syafa'ata. Kami tidak memaksudkan, tidak menginginkan dari berhala-berhala tersebut melainkan syafa'at. Itu yang kami katakan. Barakallahu fikum. Ya, padahal apa? Ya. Apa jaminannya dia bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Taala? Tidak ada jaminannya, bahkan dia tidak mampu memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah Subhanahu wa Taala. Jangankan dia, para nabi, para rasul saja, kalau Allah Subhanahu wa Taala tidak menghendaki memberikan syafaat, maka tidak akan bisa diberikan syafaat. Ya, barakallahu. Lalu apa yang membuat mereka beribadah kepada berhala tersebut? Kenapa tidak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Taala? Apa susahnya? Apa beratnya? Di mana akal sehatnya? Di mana fitrahnya? Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah sekali lagi. Mungkin dulu kita masih berada dalam keadaan yang seperti ini. Semangat kita datang ke kuburan wali fulan, semangat kita ingin mencari barakah dari kiai fulan, dari habib fulan, dari tuan guru fulan. Barakallahu fikum. Padahal mereka makhluk biasa, tidak melebihi daripada seorang, ya, na'am, alim pun tidak melebihi daripada seorang, ya, jangankan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka yang di bawah, para sahabat saja belum bisa menandingi. Mereka ini tidak bisa menandingi. Barakallahu fikum. Nah, ya, para sahabat saja tidak saling meminta syafaat. Ya, kalau memang berhak, Abu Bakar As-Siddiq, ya, setelah Nabi SAW, orang yang paling berhak untuk diharap barakah, dicari berkahnya. Nah, paling berhak setelah Nabi SAW. Tapi apakah para sahabat tatkala ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, mereka mencari berkah di kuburan Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Demikian pula Umar bin Khattab, demikian pula Uthman bin Affan, demikian pula Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin. Apakah para sahabat mencari berkah di situ? Duduk di kuburannya Uthman bin Affan berdoa minta, duduk di kuburannya Ali bin Abi Thalib, tawaf di kuburannya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, salat di sana. Apakah dilakukan oleh para sahabat? Barakallahu fikum. Ini mereka orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tidak melakukan hal demikian. Maka contohlah mereka para penghuni surga dan Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa kalian mencontohi orang yang belum jelas keadaannya nanti akhirat? Ajarkan Habib fulan, ayo haul haul, ya, kita peringati hari, ya, kematian daripada Al-Fulan bin Adzan. Ya. Al-Fulani. Subhanallah. Siapa itu? Ya. Apakah yang melebihi Abu Bakar As-Siddiq? Melebihi Umar bin Khattab? Jangan kau katakan dia melebihi Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak, siapa dia? Barakallahu fiik. Kenapa kau mencari barakah darinya? Oh, keturunan Nabi SAW. Kata siapa? Ia keturunan Abu Thalib. Bukan keturunan Rasul. Karena Islam nasab itu dari sang ayah, dari laki-laki. Maka kalau ditarik nasab, siapa? Ya. Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Karena keturunan Nabi SAW sudah terputus semenjak anak laki-laki beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga keturunan itu hanya muncul dari Fatimah. Ya, dan nasabnya kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib adalah anaknya seorang kafir yang bernama Abu Thalib. Nah, ya, jangan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian itu keturunan Abu Thalib. Kalau mau dicari nasabnya, ya, cara cari keturunan karena dalam Islam keturunan itu adalah patrilineal. Jadi keturunan laki-laki. Ya, nah, barakallahu fiik. Jadi kalau kita mengatakan Alhamdulillah, ini faktanya. Ya, tapi memang doktrin, ya, kebanyakan manusia kaum muslimin malas untuk belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala, maunya yang instan-instan, yang praktis-praktis. Sudahlah, kita sudah diwakili sama para habib-habib, para imam-imam, para ustaz-ustaz, kiai-kiai, sudah kita ikuti saja. Mereka kan orang-orang yang alim, orang berilmu, kita ikuti saja cara-cara mereka. Ini kan malas namanya. Tidak mau mencari kebenaran, tidak mau mencari al-haq, barakallahu fiik. Nah, kemudian Al-Fatihah bintin rahimahumullah, kata Syekh Shalih Fauzan rahimahumullah, wa illa nahnu na'lam, ya, dan tentu kami mengetahui, ya, allaha la tanfa'u wa la tadur, bahwasannya berhala-berhala tersebut tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan mampu memberikan mudarat. Walakin nahnu nuridu syafa'ataha. Ya. Dan ini maksudnya ucapan orang musyrikin. Ya. Akan tetapi yang kami inginkan adalah syafaat. Syafaat daripada berhala-berhala tersebut. Barakallahu fiikum. Nah, jadi ini alasan mereka. Ya, alasan mereka kenapa beribadah kepada yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudharat. Nah. Jadi alasan ini bukan cuma di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang juga demikian alasannya, tidak jauh berbeda. Nah, kalau kita tanya, kalian kan tahu, ya, Habib Fulan yang ada di kuburan ini enggak bisa mendengar. Mereka sudah meninggal dunia, alam sudah berbeda. Betul, saya kita tahu. Enggak mungkin bin Salabit langsung ada yang saya ingat, enggak mungkin. Kita tahu. Yang nurunkan itu Allah, kami tahu. Tapi mereka ini dulu orang saleh. Mereka ini dulu orang saleh, hidup yang penuh dengan ibadah, ahli ibadah mereka ini. Mereka ingin dapat barokah dari kita. Ingin kami terselamatkan. Ya, barakallahu fiikum. Ingin dapat syafaat dari orang saleh ini. Ini alasan mereka sama, enggak jauh berbeda. Alasan terdahulu dan alasan orang-orang sekarang, barakallahu fiikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa Muhammadun qala, dan Muhammad mengatakan, ini masih ucapannya orang-orang, ya, klaimnya orang-orang musyrikin. Inna syafa'atahu dalatu khajar. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya syafaat-syafaat mereka lah yang diharapkan. Ya. Falamma balagha sallallahu alaihi wasallam akhir surati wa huwa qawlu ta'ala, maka terkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhir surat daripada surat An-Najm, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sajada fasajada ma'ahu al-muslimun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati ayat sajada ini, beliau belum bersujud dan bersujudlah bersama beliau kaum muslimin. Wasajada al-musyrikuna farha bika bihadhihi al-kalimat al-syaitaniyah. Ya. Maka juga ikut bersujud kaum musyrikin karena apa? Gembira dengan kalimat-kalimat syaitaniyah, kalimat yang disusupkan oleh syaitan tersebut. Jadi semua ikut sujud juga. Nah, ketika Nabi sujud, mereka semua ikut bersujud. Di sisi musyrikin, mereka bersujud kenapa? Karena Nabi telah mengakui ritual agama kami. Karena Muhammad SAW telah mengakui ritual agama kami. Kami bahagia, kami senang. Inilah yang kami inginkan. Perdamaian seperti inilah yang kami inginkan. Pengakuan yang seperti inilah yang kami inginkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta innal Walid bin al-Mughirah lamma kana kabira as-sin lam yastati an yasjuda 'ala al-ard fa akhadha hufnatan min turabi fa sajada 'alayha. Nah, ini fenomena luar biasa dan ya. Sampai-sampai Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa sosok ini? Ya, tuh kita terjemahkan dulu sampai selesai. Sesungguhnya Al-Walid bin Al-Mughirah tatkala itu usia beliau sudah lanjut, sudah tua. Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, lam yastati' an yasjuda 'ala al-ard. Ketika Nabi sosok berikan semua itu, dia tidak bisa sujud karena sudah tua, tidak bisa mensujudkan diri, ya. Karena Nabi saking senangnya apa, ya, ma'akaba hufnatan, diambil segenggam pasir, ya, tanah, segenggam tanah, kemudian pasal jadi alih, kemudian sujud melalui genggaman tanah yang diberikan. Maksudnya dia ingin memberikan, mengekspresikan diri, maksudnya dia juga bersujud. Dengan tanah yang diambil, ya, kemudian dia bersujud di tanah tersebut walaupun dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Ya, yang lain kan sujud langsung ke tanah. Dia ambil tanah, mengekspresikan, mengikuti Nabi SAW dan sujud. Namun karena dia usia yang tua, lanjut, ya, tidak mampu untuk sujud, dia ambil tanah, dia sujud. Ya, di atas tangannya yang taruh ini pada tidak siapa Allah. Nah, siapa Al-Walid bin Al-Mughirah? Ya, barakallahu fiik. Kita harus tahu ini siapa orang ini. Beliau adalah orang, salah satu orang yang banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena apa? Bukan karena keimanannya, bukan karena kesolehannya, tapi karena kekufurannya. Ini didengar orang yang paling menentang Rasulullah SAW setelah Abu Lahab. Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa orang ini? Beliau tidak lain dan tidak bukan ayahnya siapa? Ada yang tahu ayahnya siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Ya, masya Allah. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah salah satu contoh orang kafir yang Allah berikan kenikmatan selama hidupnya. Di pertengahan atau awal-awal surat Al-Mujadid Allah sebutkan itu tentang sosok ya Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia seorang yang kaya raya. Dia punya perkebunan yang berada di dua musim. Jadi enggak pernah pasti klik dia ini. Ketika di musim panas kebunnya panen. Dalam musim dingin yang di musim panas enggak panen, yang di kebunnya yang di musim dingin panen. Jadi dia punya dua kebun di Mekah dan di Syam. Syam kan daerah dingin. Ya. Nah, Allah terus permudah hartanya. Allah terus berikan dia kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Ya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan yang banyak. Dan rata-ratanya ada laki-laki atau mayoritasnya laki-laki. Semuanya laki-laki. Karena dahulu ya sebuah kebanggaan apabila memiliki keturunan anak laki-laki banyak. Itu sebuah kebanggaan besar di masa jahiliyah. Ya. Mereka malu apabila memiliki anak perempuan. Bahkan tidak segan-segan mereka membunuhnya. Anak aib yang memiliki anak wanita. Lagi orang jahiliyah masa lalu. dan Al-Walid bin Al-Mughirah bin Allah berikan semua apa yang dia inginkan dalam hal dunia. Kaya raya, punya dua kebun yang tidak pernah sakit klik. Masih musim panas maupun musim dingin, dia punya dua kebun di Syam, ya, panen. Ketika di Mekah musim panas musim dingin terjadi, yang di Syam panen. Ketika musim panas terjadi, panas terjadi di Mekah panen. Tidak pernah berhenti uangnya, ya, hartanya. Punya keturunan yang banyak, laki-laki semua, termasuk salah satu anaknya Pak Al-Khali bin Wali yang masuk Islam barakallahu. Nah, dan dia orang yang dulunya digadang-gadang untuk menjadi seorang rasul oleh pengikutnya, oleh masyarakatnya, baik dari Bani Mahzum maupun dari orang-orang Quraisy secara umum. Dia ingin, karena orang kaya raya, dia orang yang berpokok, ya, dia juga memiliki kecerdasan dalam syair, dalam wawasan barakallahu fikum, ilmu bahasa dan segala macamnya. Ya, dia orang yang cerdas, memiliki ilmu. Sudah digadang-gadang menjadi seorang rasul untuk apa? Untuk melakukan membuat sebuah kerajaan untuk memerangi orang-orang ahli kitab, dari Yahudi maupun Nasrani. Dulu, ketika Nabi SAW datang, takut pamornya jatuh, ini dia melawan Nabi SAW. Padahal di sebuah momen ketika dia mendengar lantunan ayat Al-Quran dibacakan, dia paham ini bukan syair yang dibuat oleh manusia. Paham sepaham-pahamnya, yakin-yakin-yakinnya. Sampai-sampai ada orang mencurigai Al-Walid bin Al-Mughirah sudah masuk Islam. Karena dia kok begitu tenang, begitu syahdu, begitu menikmati setiap lantunan ayat Al-Quran yang dia dengar. Tapi karena apa? Karena inilah, ya, Allah telah mengulur kenikmatan dunia pada dirinya. Ya. Allah berikan semua kenikmatan, bahkan kedudukan sudah Allah berikan pada dirinya. Dia tidak mau kehilangan akan hal itu. Dia sudah lalu dengan kenikmatan itu. Maka dia pun memutuskan, tidak. Dia pada yakin, ini bukan kalam basar, ini bukan ucapan manusia. Tapi ketika dituduhkan kepada itu, kepadanya, dia langsung membela diri. Tidak. Bahkan dia langsung mengatakan, ini betul-betul ucapannya manusia, dan dia itu seorang penyair atau penyihir. Si Muhammad itu penyair. Ya. Atau juga dia bisa dikatakan sebagai seorang penyihir. Dia itu pendusta. Ya. Jadi karena khawatir tertuduh oleh masyarakatnya, kaumnya, dia berbalik arah ingin meluaskan sendiri. Agar dia tertuduh, membela diri, dan membalikkan itu semua kepada Nabi SAW. Barakallahu. Dengan ikhwan fillah rahimahullah, Allah hinakan Al-Walid bin Al-Mughirah menjadi ahlun nar, menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, nas'al wa salama wal afiyah. Nah. Ikhwan fillah rahimahullah, maka inilah sekilas biografi atau latar belakang atau profil singkat tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang penentang terbesar dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, barakallahu bikum, yang dia mengetahui hakikat kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena khawatir, ya, naam, jatuh pamornya, jatuh kedudukannya, dan dia merasa sudah tersingkirkan apabila dia mengakui Muhammad sebagai seorang nabi, karena dia sudah mau digadang-gadang dicalonkan menjadi seorang utusan. Karena begitu memiliki segalanya. Bahkan sampai-sampai, ya, di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, kenapa Allah memilih Muhammad? Kenapa tidak memilih Al-Walid bin Al-Mughirah? Seorang yang kaya raya, seorang yang berpendidikan, seorang yang dikenal, seorang bangsawan, seorang yang memiliki banyak harta, kenapa memilih Muhammad? Ini dipertanyakan, maksudnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dipertanyakan, kenapa harus orang yang Muhammad ini, siapa sih dia ini? Bukan tokoh, bukan siapa-siapa, tapi kenapa tidak memilih ini? Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan yang kita akan mengulang, inilah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Habibullah Ta'ala, dan masih panjang dari penjelasannya tentang peristiwa yang ketiga ini, ya, nambar kalau begitu, ya, insya Allah Taala saya lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Taala, wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.